Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات ikhwani wa akhwati fillah a'azzakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali, masih diberikan kesempatan untuk terus talabul ilm, mempelajari ilmu syar'i, dan sebagaimana yang rutin kita sampaikan pada kesempatan malam ini, yaitu kita akan membahas sama-sama kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, yang mana sudah kita bahas semenjak beberapa tahun yang lalu, dan kita sudah menyelesaikan jilid pertama dan sekarang kita sudah masuk jilid kedua. Dan pada malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan ad-dars at-tasi' afwan as-sabi', sahih ya Ihsan? Sahih. Ad-dars as-sabi' wa sanaqra insyaallah, kita akan baca latihan ke as-sadis, latihan ke-6. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan ad-dars atau at-tadrib atau at-tamrin as-sadis, latihan ke-6, kiranya perlu sedikit diingat beberapa hal, atau mungkin kita ulang sedikit dialog yang sudah kita baca kemarin. Ihsan? Iya. Tafadhal ya, Ihsan. Silakan dibaca. Baik. Ad-dars as-sabi'. Naam. Ad-dars as-sabi'. Pelajaran ke-7. Naam. حوار من الأبسط. نعم. أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي؟ نعم. ذهبنا إلى الملعب. أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ نعم. لعبنا اليوم كرة القدم. لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي. نعم. أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم؟ بلى ذهبنا. ماذا قرأتم هناك؟ قرأنا الصحف. قرأنا الصحف. نعم صحيح. أسمعتم الأخبار من الإذاعة اليوم؟ نعم سمعناها. من أي إذاعة سمعتم؟ سمعنا من 3 إذاعات. نعم. من إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة وإذاعة لندن. نعم. سمعت أن بلالا مريض وأنه في المستشفى، أصحيح هذا؟ نعم هذا صحيح، شفاه الله. نعم. آمين. متى دخل المستشفى؟ دخل قبل 3 أيام. نعم. أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ أرأيتموه؟ أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه. نعم. وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب؟ أهذه هي؟ لا، المجلة ذات الغلاف الأصفر. نعم. هي عندي، أخذتها اليوم. يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل أخواته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين ذهبتن يا بناتي؟ ذهبنا لزيارة المديرة. أمسيتن أم ذهبتن بالسيارة؟ مشينا لأن بيتها قريب من مدرستنا، هو بين المسجد والمدرسة. نعم. أوجدتناها في البيت؟ نعم وجدناها، جلسنا عندها ثلث ساعة وخرجنا من بيتها في الساعة الخامسة. نعم. أرأيتن المكنسة يا بنات؟ بحثت عنها كثيرا وما وجدتها. أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. يا أمي، أفي الثلاجة ماء بارد؟ نحن عطاس. أبشر، فيها ماء بارد وعصير برتقال. نعم نعم، شكرا إحسان، جزاك الله خيرا. طيب، قرأنا الحوار، sudah kita baca dialognya. والآن نقرأ التمرين السادس. السلام، أهلا. التمرين السادس، تأمل الأمثلة ثم أدخل كان على الجمل الآتية. التمرين السادس في صفحة 50. في صفحة 50. لاتن كنام ada pada halaman 50. نعم، silakan dibuka، تفضل. افتحوا صفحة 50. سنقرأ التمرين السادس، kita akan baca latihan ke-6. أنا وعيد مرة أخرى، أنا ulang sekali lagi. التمرين السادس، تأمل الأمثلة ثم أدخل كان على الجمل الآتية. تأمل، ما معنى تأمل يا إخوان؟ perhatikan. نعم، perhatikan. الأمثلة جمع daripada مثال. الأمثلة جمع daripada مثال، misal-misal atau contoh-contoh. Ta'ammal al-amthilata, perhatikan contoh-contoh. Thumma, kemudian. Adkhil, masukkan kana, lafaz kana. Alal jumalil atiyah, di kalimat-kalimat berikut. Perhatikan contoh-contoh, kemudian masukkan kana ke dalam kalimat-kalimat berikut. Kalau anda perhatikan di sini ada berapa contoh, ikhwan? Ada salah satu amsilah. Ada salah satu amsilah. Ada tiga contoh di sini. Al-mithalul awal, contoh pertama. Al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu fil fasli. Mana al-mudarrisu fil fasli? Guru di dalam kelas. Guru di dalam kelas. Ahsant. Antum masukkan kalimat kana ke dalam kalimat ini. Kanal mudarrisu fil fasli qabla khamsi daqa'iq. Kalimat qabla khamsi daqa'iq di contoh tidak kelihatan, tapi langsung masuk ke jawaban. Kalimat qabla khamsi daqa'iq di sini di contoh tidak kelihatan, di soal langsung masuk ke dalam jawaban. Tapi di soal alhamdulillah sudah ada. Antum lihat nanti di soal-soalnya sudah ada di belakangnya keterangan waktu. Mana ulang? Contoh pertama. Al-mudarrisu fil fasli. Mana al-mudarrisu fil fasli, ikhwan? Guru di dalam kelas. Nah, kelas. Guru dalam kelas. Masukkan kana ke dalam kalimat ini. Kanal mudarrisu fil fasli. Ada perubahan di sini, ikhwan? Apakah ada perubahan setelah dimasukkan kana? Perubahan harokat misalnya? Tidak ada perubahan harokat. Tidak ada perubahan harokat. Al-mudarrisu yang awalnya dhammah, sebelum dimasukkan kana dia dhammah. Setelah dimasukkan kana dia tetap dhammah. Apa sebabnya? Karena dia adalah khabar. Isim kana. Isim kana. Ahsan. Isim kana. Kalau antum masih ingat penjelasan yang sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu, kita sudah menjelaskan tentang permasalahan kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Wa akhwatuha. Ini di jilid berapa, Ahsan? Apa di jilid pertama sepertinya? Mawjud. Nah, di jilid pertama sudah dijelaskan. Atau di awal-awal jilid kedua sudah kita ulang kembali kalau tidak salah. Kana ini, kalimat kana biasanya masuk ke dalam jumlah ismiyah. Masuk ke dalam jumlah ismiyah. Kemudian setelah dia masuk ke dalam jumlah ismiyah, dia merubah beberapa posisi isim yang terdapat dalam jumlah ismiyah. Dalam harokat saja. Nah, berubah posisinya sehingga konsekuensinya harus berubah harokatnya. Contoh al-mudarrisu fil fasri, al-mudarrisu, antum lihat. Apa harokatnya sebelum masuk kalimat kana? Al-mudarrisu, dhamma. Ketika dia masukkan kalimat kana, kana al-mudarrisu, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, tapi posisinya berubah. Yang tadinya al-mudarrisu di kalimat yang pertama sebelum dimasukkan kana, dia mubtada. Ketika dimasukkan kana, maka bukan lagi mubtada, tapi menjadi isim kana. Dan alhamdulillah harakatnya sama, marfu', sama-sama marfu'. Al-mubtada marfu', isim kana juga marfu'. Nah, mudah-mudahan masih ingat penjelasan yang sudah kita jelaskan. Kana al-mudarrisu fil fasri, tidak berhenti sampai situ, ada keterangan waktu yang ditambahkan. Qabla khamsi daqa'ik. Mana qabla khamsi daqa'ik? Qabla sebelum khamsi lima daqa'ik menit. Lima menit. Kita ingat kaidah-kaidah al-adat wal-ma'adat terlebih dahulu. Mengapa khamsi di sini? Mengapa dia muzakkar? Bukan khamsati. Apa sebabnya, ikhwan? Karena yang dibilanginya ma'adatnya itu adalah mu'annas. Sahih. Al-ma'adudnya mu'annas. Ini angka 5. Ini angka 5, khams. Dan kalau kita masih ingat, kaidah dari 3 sampai 10, angka 3 sampai 10, dia berlawanan dengan al-ma'adud. Jika al-ma'adudnya mu'annas, maka al-adatnya harus muzakkar. Begitu juga kebalikannya, jika al-ma'adudnya muzakkar, maka al-adatnya harus mu'annas. Di sini, aina al-ma'adud di kalimat khamsi daqa'ik, mana ma'adudnya, ikhwan? Daqa'ik. Daqa'ik. Daqiqah ini mufradnya apa? Daqiqah. Daqiqah ini mu'annas atau muzakkar? Mu'annas. Mu'annas. Karena adanya tak merbut. Maka al-adatnya harus muzakkar. Khamsi. Lalu mengapa di sini majrur? Khamsi. Karena dia idhafah. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudah-mudahan kita masih ingat juga penjelasan yang sudah lama kita jelaskan. Bahwa satu isim itu majrur disebabkan beberapa hal. Satu isim itu majrur, satu isim kata benda itu diberi tanda kasrah. Suatu kata benda diberikan tanda kasrah jika disebabkan beberapa hal. Yang pertama, diantaranya yang pertama, jika dia didahului oleh harful jar. Masih ingat, ikhwan? Nah. Jika dia didahului oleh harful jar. Contohnya adalah? Min. Min. Minal fasri misalnya. Minal? Minal fasri. Al-fasri atau fil fasri. Atau ilal fasri. Semuanya ini harful jar. Jar. Maka kata benda setelahnya harus majrur, harus diberi tanda kasrah. Nah, kemudian juga isim itu bisa dimajrurkan atau bisa diberikan harakat kasrah jika dia, diantaranya yang kedua, jika dia posisinya sebagai mudhafun ilaih. Jika posisinya sebagai mudhafun ilaih. Nah, di sini, khamsi sebagai mudhafun ilaih. Qabla khamsi daqa'iqa. Qabla khamsi daqa'iqa. Mana qabla khamsi daqa'iq tadi, ya kan? 5 menit yang lalu. 5 menit yang lalu. Kana al-mudarrisu fil fasli qabla khamsi daqa'iq. Al-mudarris, guru. Kana di sini bagaimana terjemahannya, ya kan? Kana. Kana di sini menunjukkan waktu sudah lampau. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, agak kesulitan kita mencari padanan katanya. Tapi biasanya, kalau kita lihat terjemahan-terjemahan, biasanya mereka menerjemahkannya menjadi adalah. Nah. Adalah. Adalah guru di kelas 5 menit yang lalu. Atau kalau kita ingin memberikan terjemahan mungkin yang lain, waktu itu, yani ketika waktu yang lalu, guru sudah di kelas atau di kelas 5 menit yang lalu. Nah, wallahu a'lam bissawab. At-tamrin ats-tsani al-an, afwan, al-mithal ats-tsani, latihan afwan, contoh kedua. Al-mithalu tsani At-tullabu fil maktabati. Ma makna at-tullabu fil maktabati? Murid-murid di perpustakaan. Naam. Murid-murid di perpustakaan. Masukkan kana. Kanat-tullabu fil maktabati qabla nisfi sa'atin. Kanat-tullabu fil maktabati qabla nisfi sa'atin. Tarjim ya akhi. Siswa-siswa itu berada di dalam perpustakaan sebelum atau setengah jam yang lalu. Setengah jam yang lalu, mumtaz. Sahih. Nah, apakah ada perubahan harakat di sini, Ikhwan? Tidak ada. Sir. Tidak ada. Hanya saja perubahan posisi. Yang tadinya at-tullabu sebagai mubtada, sekarang sebagai isim? Isim kana. Kemudian ditambah lagi dengan keterangan waktu, qabla nisfi sa'atin. Taib salata, mubasyaratan. Iqra ya Ihsan, nakum salata. Afwan, al-mithal al-tharith, contoh ke-3. Salata. Ummi fil matbakhi. Naam, tarjim. Ibuku di dapur. Ibuku di dapur, naam. Kanat ummi fil matbakhi qabla qalilin. Naam. Ibu saya di dapur baru saja. Naam, ibu saya di dapur baru saja. Naam, atau sebentar yang lalu. Naam, ahsant. Jazakallahu khair. Sekali lagi, apakah ada perubahan harakat di sini, Ikhwan? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Hanya saja perubahan posisi. Apa tadi posisi? Yang tadinya ummi sebagai mubtada, sekarang ummi di sini sebagai isim kana. Kemudian apa yang berbeda dengan contoh sebelumnya? Kanat. Ada ta di situ. Ahsant. Ada ta di situ. Mengapa kana ditambah dengan ta'nits di sini? Untuk yang muannas. Karena isim kananya adalah muannas. Naam, isim kananya adalah muannas, maka dia harus disesuaikan. Kananya harus disesuaikan. Ditambahkan ta yang menunjukkan muannas di situ. Naam. Adhunnu al-amthila wadhiha ya ikhwan? Wadhih. Naam. Baik, naqra awalan al-amthila. Hayya. Al-mudarrisu fil fasli. Al-mudarrisu fil fasli. Kana al-mudarrisu fil fasli qabla 5 daqa'iq. Kana al-mudarrisu fil fasli qabla 5 daqa'iq. Naam. At-tullabu fil maktabati. At-tullabu fil maktabati. Kana at-tullabu fil maktabati qabla nisfi sa'atin. Kana at-tullabu fil maktabati qabla nisfi sa'atin. Naam. Al-mithal ath-thalith. Ummi fil matbakhi. Ummi fil matbakhi. Kanat ummi fil matbakhi qabla qalilin. Kanat ummi fil matbakhi qabla qalilin. Naam. Wadih insyaAllah. Wadih. Taib. Nakra' minal ikhwa fi studio thumma naftahal majlis al-mustami. Wadali ahli al-kirim. Taib. Awalan. Al-mudiru fi ghurfatihi qabla sa'atin. Naam. Ma mana al-mudiru fi ghurfatihi? Tarjim. Kepala sekolah itu berada di ruangannya. Naam. Sejam yang lalu. Naam. Qabla sa'ah, sejam yang lalu. Naam. Ahsant. Kana al-mudiru fi ghurfatihi qabla sa'atin. Naam. Kana al-mudiru fi ghurfatihi qabla sa'atin. Apakah ada perubahan harakat di sini, akhi? Tidak ada, Ustaz. Apa yang berubah di sini? Posisinya. Bagaimana? Al-mudiru awalnya sebagai mubtada, kemudian tatkala kemasukan kana, maka posisinya sebagai isim kana. Mumtaz. Nah, sama-sama marfu. Mubtada marfu. Isim kana juga marfu. Yaitu diberi tanda Dhammah. Nah. Tiga. Afwan. Itsnan. Tafadhal ya akhi. Itsnan. Al-waziru fi Londana. Nah. Qabla usbu'in. Wazir. Al-wazir. Gubernur. Nah. Al-wazir. Menteri di sini. Baik. Nah. Menteri itu di London. Nah. Satu minggu yang lalu. Naam. Kana al-waziru fi Londana qabla usbu'in. Naam. Al-wazir di sini posisinya ketika sebelum masuk kana sebagai? Sebagai mubtada. Tolong jelaskan. Fadhil ya. Al-waziru sebelumnya adalah mubtada. Naam. Dan dia marfu' dengan dhammah. Naam. Lalu kemudian kemasukan kana menjadi isim kana dan dia marfu' juga dengan dhammah. Sehingga tidak ada perubahan harakat di sini. Harakat. Nah, karena sama-sama rafu, hanya perubah posisinya. Ahsant. Taib salata. Salata. Akhi fi Makkah qabla arba'ati ayyamin. Kana akhi fi Makkah qabla arba'ati ayyamin. Naam, kana akhi. Naam. Fi akhi di sini sebagai apa tadi? Akhi yang pertama sebagai mubtada usul. Nah. Lalu yang setelah masuk kana? Setelah masuk kana maka dia sebagai isim kana. Naam. Bukankah isim kana dengan mubtada marfu? Harus sekedarik? Bala. Bala. Tapi di mana idan kalau begitu kenapa akhi di sini di kedua posisi tidak kelihatan ininya gambarnya? Karena dia bersambung dengan ya mutakallim. Mumtaz. Karena dia ada ya setelah itu. Ya yang menyebabkan harakat dhammahnya tidak terlihat atau tidak boleh dimunculkan karena digabung dengan ya yang disukun. Ya ini, ya mati ini adalah dhamir kata ganti al-mutakallim, orang yang pertama. Ya di sini artinya ana. Nah. Ahsan. Sahih. Arba'ah, fadl. Arba'ah. Al-atibba'u. Maratun akhra ya Ihsan. Al-atibba'u. Al-atibba'u fil mustashfa qabla thuluthi sa'atin. Nah. Kana al-atibba'u nah. Fil mustashfa qabla thuluthi sa'atin. Nah. Terjem. Para dokter di rumah sakit seperempat jam yang lalu. Nah. Seperempat atau sepertiga, Ihsan? Sepertiga jam yang lalu. Nah, sepertiga jam yang lalu. Sepertiga jam berarti berapa menit ini, Ikhwan? 20 menit. Nah, 60 dibagi 3. Sehingga jadi 20 daqiqah. Ihsan. Al-akhir. Khamsa. At-talibatu fil maktabati qabla qalilin. Nah. Siswi-siswi itu berada di perpustakaan baru saja. Nah. Kanat at-talibatu fil maktabati qabla qalilin. Nah, di sini kananya ditambah dengan tak. Kanat. Apa sebabnya, akhi? Karena at-talibat ini perempuan. So. Nah, isim kananya mu'annath, maka kananya harus disesuaikan. Ditambahkan ta'u ta'nits setelah nun. Kanat at-talibatu. Ahsanta. Syukran. Jazakallahu khair. Intahina min ikratil asilafa. Naftah al-majlis mustami ya Ihsan. Baik, bagi para pendengar roja, di mana saja Anda berada, bagi Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, belajar bahasa Arab, Anda bisa menjawab pertanyaan yang ada di tamrin ke-6, halaman 50. Kita buka untuk layanan interaktif di 021-823-6543. Silakan, baik ikhwan maupun akhwat. Assalamualaikum. Baik, silakan. Assalamualaikum. Kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja yang ingin ikut bergabung bersama kami interaktif di 021-823-6543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Assalamualaikum. Afwan, Assalamualaikum. Baik, dengan siapa umum di mana? Baik, Abu Fatina. Tafadhali. Silakan. Al-mudiru fi ghurfatihi. Sekali lagi Ibu Tina, Al-mudiru fi ghurfatihi. Naam. Qabla sa'atin. Naam. Masukkan kana. Terjemahkan dulu, tafadhali. Guru di dalam kelasnya. Guru di dalam kamarnya. Al-mudir. Apa itu al-mudir? Kepala sekolah. Naam. Kepala sekolah ada di kamarnya. Naam. Atau di ruangannya, sahih. Nah, labas. Kanal mudiru fi ghurfatihi qabla sa'atin. Nah, apa di qabla sa'atin, Ibu Tina? Sejam yang lalu. Sejam yang lalu, ahsant. Itsnan. Al-waziru fil landana. Nah. Menteri di London. Nah. Qabla usbu'in. Apa arti qabla usbu'in? Sebelum seminggu yang lalu. Nah, seminggu yang lalu, sahih. Nah. Kanat. Kenapa pakai tak? Setelah kemasukan kanat menjadi kana. Sahih. Terus kan ubudinya, lah sahih. Kana waziru. Nah, alif lamnya jangan lupa. Kanal waziru. Di Londona qabla usbu'in. Baik, sahih. Satu lagi Ibu Tina, Sarasa. Ya. Akhi fi Makkata. Naam. Saudaraku di Mekah. Naam. Qabla arba'ati ayyamin. Naam. Sesudah. Qabla. Empat hari yang lalu. Sahih, empat hari yang lalu. Naam. Sahih. Setelah kemasukan kanan, jadi kana akhi fi Makkata qabla arba'ati ayyamin. Sahih. Ada pertanyaan Ibu Tina? Sementara belum. Baik, syukran Ibu Tina, jazakillahu khair. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Tina. Baik, di belakang Ibu Tina silakan bagi para pendengar yang lain di 0218236543. Tamrin yang ke-6 di pelajaran yang ke-7 dan Anda bisa membukanya di halaman 50. Baik, kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dari Beni Ustaz di Tangerang. Baik. Siapa? Siapa? Beni Ustaz. Beni. Naam. Tangerang. So, jelas di sana Beni ya. Alhamdulillah. Baik. Fadhil Beni, antum tahu nomor berapa sekarang? Arba. Sahih. Naam, tafadhal. Arba. Al-atiba'u fil mustashfa. Yang di tasdid ba'nya, bukan ta'nya. Sekali lagi. Al-atiba'u. Afwan. Al-atiba'u. Al-atiba'u fil mustashfa. Sahih. Nah. Qabla sulusi sa'atin. Nah. Antum terjem awalan. Dokter, para dokter di rumah sakit. Nah. Qabla sulusi sa'atin 20 menit. Yang lalu. Nah, atau sepertiga jam yang? Sepertiga jam yang lalu. Sahih. Nah, masukkan ke mana? Kanal atibau fil mustashfa. Nah. Qabla sulusi sa'atin. Sahih. Nah, sahih. Fadal ya, rakam khamsa. Khamsa. At-talibatu. Afwan. At-talibatu. Tanya panjang. At-talibatu. Nah. Fil maktabati. Sahih. Nah. Qabla qalilin. Naam. Kana talibatu fil maktabati qabla qalilin. Naam. Terjem awalan ya, akhi. Para mahasiswi di perpustakaan baru saja. Baru saja, naam. Kalimat kana yang antum masukkan ke at-talibat, apakah dia ditambahkan tak di situ? Tidak, Ustaz. Tidak, jadi kana gitu saja. Kana at-talibatu. Kana to. Pakai tak tidak? Kenapa, Ustaz? Pakai tak tidak setelah kana, kanat atau kana saja? Pakai tak. Pakai tak uta'nis. Apa sebabnya pakai tak uta'nis? Karena mu'annas, Ustaz. Karena isim kana mu'annas. Sahih. Nah. Kita masih lagi bacanya. Kanatit talibatu. Begitu bacanya. Kanatit talibatu. Fil maktabati qabla qalilin. Sahih. Syukran akhir kirim. Jazakallah khair. Ada pertanyaan akhi? Ini Ustaz. Ya. Ini yang qabla khamsin khamsi daqa'ik. Naam. Itu dinasab daqa'iknya terus yang di bawahnya nisfi sa'atin. Naam. Biar tuh kenapa Ustaz? Naam. Daqa'ik di sini dia mansub. Dia sebenarnya bukan mansub. Dia sebenarnya dia tetap majrur. Hanya saja majrurun bil fathah. Karena dia daqaik masuk ke isim ghair munsharif. Masih ingat Beni pelajaran akhir jilid pertama? Sama-sama. Nah, insyaallah kalau antum punya jilid pertama antum cek lagi bagian akhir jilid pertama. Situ ada penjelasan tentang isim ghair munsharif. Nah. Taib. Apa? Salam. Sebagai tambahan penjelasan dari yang Anda sampaikan tadi, mungkin sebagai murojaah sebentar. Dulu pernah kita pelajari bahwa di akhir jilid 1 dari Durusul Lughatul Arabiyah ini ada penjelasan atau ada bab khusus tentang isim ghair munsharif. Bahkan seluruh isi dari pelajaran terakhir itu semuanya adalah berkaitan dengan isim ghair munsharif. Contoh-contohnya langsung. Dan sudah kita jelaskan bahwa isim ghair munsharif atau mamnu' minas sarf, kita menggunakan istilah yang digunakan di buku, mamnu' minas sarf artinya mamnu' minat tanwin. As-sarf di sini artinya at-tanwin. Mamnu tidak boleh minas sarf diberikan tanda tanwin. Contohnya adalah kalimat ini yang baru saja ditanyakan oleh Ahbeni. Daqa'iqa. Dia tidak boleh daqaiqun dan tidak boleh daqaiqan atau daqaiqin, tidak boleh. Tidak boleh diberikan at-tanwin. Karena dia wazannya mafa'ilu. Wazannya adalah mafa'ilu. Sudah kita jelaskan wazan-wazan ini sebenarnya. Kita ulang sedikit saja. Kemudian isim ghair munsharif itu atau mamnu' minas sarf ini selain dilarang untuk diberikan tanwin, tidak boleh diberikan tanwin. Dia juga majrur dengan fathah, bukan majrur dengan kasrah. Jadi daqaiq tetap kita katakan di sini ketika di i'rab daqaiq al-ma'dud at-tamyiz fi mahalli afwan mudaf wa huwa mudafun ilayh majrurun bi al-fathah majrurun bil fathah. Nah, bukan majrurun bil kasrah. Nah, karena dia mamnu' minas sarf. Nah. Wallahu a'lam. Baik, demikian jawabannya dan kita berikan kesempatan untuk dua penelpon kembali di 8236543. Masih tamrin yang sama, tamrin yang ke-6 dari pelajaran yang ke-7. Silakan bagi para pendengar saja. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Iya, halo. Assalamualaikum. Baik. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di frekuensi 756 AM, bimbingan bahasa Arab untuk pemula, kita sudah mempelajari tamrin yang ke-6. Silakan bagi para pendengar rojo untuk ikut bergabung bersama kami di 8236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Kita angkat telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Dengan siapa Umu di mana? Umu Ihsan di Keranggan ya? Ya. Naam. Tafadhali Umu Ihsan, dimulai dari yang pertama, latihan ke-6. Nah. Al-mudiru fil ghurfati. Sekali lagi Umu Ihsan? Al-mudiru fil ghurfati. Naam, sahih. Kana al-mudiru fi ghurfatihi qabla sa'ati. Naam, naam, sahih. Ithnan. Ithnan. Al-waziru fi Londana. Naam. Kana al-waziru fi Londana. قبل أسبوع صحيح نعم استمر ثلاثة أخي في مكة كان أخي في مكة قبل 4 أيام نعم ada pertanyaan Umu Ihsan طيب شكرا Umu Ihsan جزاك الله خير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم جزاك الله خير kepada Umu Ihsan kita berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon di 0218236543. Ya, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Akhi Satria di Narogo. Ah, tayyib. Naam, kifalak Akh Satria? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Tafadhal Akh Satria. Antum tahu nomor berapa sekarang? Rokam asal ya, Ustaz. Arba. Nah. Al-atibba'u fil mustashfa qabla sulusi sa'atin. Naam. Para dokter itu di rumah sakit 20 menit yang lalu. Nah, atau kalimat lain? Atau sepertiga jam yang lalu. Sahih. Nah. Kanal atibba'u fil mustashfa qabla sulusi sa'atin. Nah, sahih. Mubasyaratan, khamsa. At-talibatu fil maktabati qabla qalil. Nah. Para mahasiswi di perpustakaan. Nah. Baru saja. Sahih. Nah. Masukkan kembali. Kanatit talibatu fil maktabati qabla qalil. Sahih. Qabla qalilin. Baik, ada pertanyaan ah Satria? Ya, Ustaz, ada Ustaz. Baik, betul. Akhwan, sebelumnya kemarin ana ketinggalan kosakata di Nah. Ada Sustabi. Nah. Nah, itu makna abshir itu apa saja? Abshir, bergembiralah. Abshir, bergembiralah. Nah. Ma al-barihah. Al-barihah itu artinya aqrabu lailatin madat. Malam yang terdekat yang sudah lewat. Malam yang terdekat yang sudah lewat. Berarti kalau saya bilang al-barihah sekarang ini, maka yang dimaksud kapan? Kalau saya bilang ke antum sekarang al-barihah Malam kemarin. Malam yang sudah lewat. Nah, sahih. Nah, syukran. Begitu saja, Ahadir ya. Satu lagi boleh, Ustaz? Baik, fadal. Itu kan untuk kegunaan isim inna. Itu kan untuk takkit, Ustaz ya? Isim inna. Bukan isim inna. Innanya. Iya, innanya. Innanya, nah, sahih. Harfun innanya untuk akhir. Terus kalau untuk harfun kana itu, kegunaannya itu apa aja? Kana untuk menunjukkan masa yang sudah lampau. Masa yang sudah lampau. Jadi kalau kalimat ketika ana bilang kana, ah, kalau ana bilang kuntu mudiran misalnya. Kuntu mudiran, apa arti kuntu mudiran? Saya dulu mudiran, kepala sekolah. Jadi kalimat kana di situ fungsinya untuk menunjukkan masa lampau. Nah, gitu aja, Satria. Ya, Satria. Ya, tep, syukran, jazakallah khair, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La'ana na'akhud raha 5 daqaiq. Baik, pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan rehat sejenak, jangan kemana mana dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Kita akan kembali setelah kita simak beberapa jeda berikut ini. Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha? Roja, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Roja, radio dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. نور من القرآن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رجاء راديو دعوة أهلسنة والجماعة للذاكرين والذاكرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pendengar radio dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Anda dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Dan kepada Ustaz Salam Zah, kita persilakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbatihi wa man wala wa ba'd. Nuasil darsana, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Wal'an naqra' at-tamrin as-sabi'. Sekarang kita baca latihan ke-7. تأمل الأمثلة ثم قرأ الجمل الآتية مع ضبط الميم والحروف الساكنة الأخرى. تأمل الأمثلة. ما معنى تأمل؟ perhatikan. الأمثلة جمع daripada مثال. contoh-contoh. perhatikan contoh-contoh. ثم kemudian iqra' al-jumal, iqra' bacalah al-jumal al-atiyah, kalimat-kalimat berikut, bacalah kalimat-kalimat berikut, ma'a dhabti, dengan memberikan syakl, dengan memberikan harokat pada al-mim, pada huruf al-mim. Wal huruf as-sakinatil ukhra, dan huruf-huruf yang yang mati yang lainnya, huruf-huruf yang diberikan tanda sukun yang lainnya. Mim di sini diberikan tanda sukun. Huruf mim di contoh-contoh yang akan kita lihat semuanya diberikan tanda sukun. Nah, sekarang bagaimana bacanya ketika disambung dengan kalimat berikutnya? Lalu bagaimana dengan huruf-huruf lain selain mim? Apakah dia sama dengan mim cara bacanya atau bagaimana? Ini akan kita bahas di beberapa contoh berikut ini. Di sini ada berapa contoh, ikhwan? Ada banyak contoh, ini ada 5 contoh. Di sini intinya adalah sebelum kita baca, Inti daripada latihan ini adalah bagaimanakah cara menyambung dua huruf yang mati yang bertemu. Dalam bahasa Arab itu, ikhwan, tidak boleh ada dua huruf yang mati yang bertemu. Dua huruf mati di sini maksudnya dua huruf yang diberikan tanda as-sukun. Jika bertemu dua huruf mati, dua huruf yang diberi tanda sukun bertemu, maka salah satu huruf harus dihidupkan. Salah satu hurufnya harus dihidupkan. Dan di sini Anda akan lihat contoh-contohnya, bahwa jika huruf-huruf selain mim, maka dihidupkannya dengan cara diberi tanda kasrah. Mana ulang? Jika dua huruf mati bertemu, maka salah satunya harus dihidupkan. Dan yang mana yang dihidupkan? Yang dihidupkan adalah huruf yang pertama. Yang dihidupkan adalah huruf yang pertama. Kemudian bagaimana cara menghidupkannya? Bagaimana cara maksud dihidupkan di sini? Maksudnya diberikan tanda harakat. Maksud dihidupkan di sini maksudnya diberikan tanda harakat. Fathah, dhamma atau kasrah. Dan nanti akan lihat di sini contoh-contoh, ada lima contoh di sini. Dari kelima contoh tersebut disimpulkan bahwa jika huruf itu selain huruf mim, jika huruf itu huruf selain mim, maka diberikan harokat atau dihidupkan dengan tanda harokat kasrah. Jika selain mim, maka diberikan tanda harokat. Jika hurufnya mim, maka diberikan tanda harokat dhammah. Dihidupkan dengan tanda harokat dhammah. Kita baca. Al-mithalul awal, contoh pertama. Fadal ya Ihsan, ikra. Wahid. Akra'tum hadzal kitabu. أقرأتم هذا الكتاب؟ نعم. أقرأتم القرآن؟ نعم. أقرأتم القرآن؟ جيد. أقرأتم القرآن. Antum perhatikan di al-mithalul awal, antum perhatikan di contoh yang pertama ini. Ada dua kalimat yang di situ ada kalimat qara'tum. Ada dua kalimat sempurna yang di situ ada kata qara'tum disebutkan. Yang pertama, kalimat sempurna yang pertama, aqara'tum hadzal kitaba. Aqara'tum hadzal kitaba, terjemah Ihsan, aqara'tum hadzal kitaba. Apakah kalian sudah membaca buku? Nah, sudah membaca buku ini? Yeah. Nah, di sini qara'tum, antum lihat di sini mim mimnya sukun. Mimnya diberikan tanda sukun. Lalu apa huruf yang datang setelah mim ini? Ha. Yaitu huruf ha. Apakah ha ini mati? Hidup. Tidak, hidup. Ha, hada. Sehingga di sini tidak ada dua huruf mati yang ketemu. Tidak ada. Tidak ada dua huruf yang mati yang ketemu. Yang ada hanya mim yang mati. Kemudian setelah itu huruf berikutnya adalah hidup. Diberikan tanda fathah. Tidak ada masalah dalam membaca kalimat ini. Tidak ada masalah dalam membaca kalimat ini. Aqara'tum hadzal kitaba. Kita baca seperti yang kita lihat di sini. Kemudian kalimat kedua, ini masih di contoh pertama. Kalimat kedua, aqara'tum al-Qur'ana. Antum lihat di sini. Mim yang ada kalimat yang ada pada tum. Mim, huruf mim yang ada pada tum. Di sini mati. Ada seketarik? Mana? Bertemu dengan alif yang juga mati. Bertemu dengan alif lam yang juga mati. Maka bagaimana cara membacanya? Antum lihat. Aqara'tumul Qur'ana. Aqara'tumul Qur'an. Sudah saya anak katakan tadi bahwa jika dua huruf mati ketemu, jika dua huruf yang diberikan tanda sukun ketemu, ini pertama tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Kalau terjadi, maka salah satunya harus dihidupkan. Maksud dihidupkan adalah diberikan tanda harakat. Mana yang kita hidupkan? Yang pertama, huruf mati yang pertama atau huruf mati yang kedua? Yang pertama. Yang pertama yang kita hidupkan. Bagaimana kita hidupkan? Ya, kita berikan tanda harokat. Harokat apa untuk mim di sini? Harokat apa, ikhwan? Mim di sini. Dhammah. Aqara'tumul Qur'ana. Mimnya diberikan tanda dhammah lalu masuk ke alif lam. Perhatikan, ikhwan dan akhwat, walaupun sudah jam 9 lewat ini, kita agak sedikit capek. Dan juga kita sendiri sudah mulai capek sepertinya. Nah. Labas. Sekali lagi. Aqara'tumul Qur'ana. Mim di sini kita hidupkan dengan tanda harokat dhamma. Contoh kedua. Fadal ya akhi, ikra. Ara'aitum Hamidan? Naam. Ara'aitum al-mudarrisa? Naam. Ara'aitumul mudarrisa? Naam, sahih. Ara'aitumul mudarrisa. Terjem? Apakah ara'aitum hamidan? Apakah engkau melihat Hamid? Naam. Ara'aitum al-mudarrisa? Apakah engkau melihat guru? Naam. Ara'aitumul mudarrisa? Maknanya sama, hanya saja mimnya di yang ke di sini diberi tanda harakat dhamma. Sebelum kita membahas apa yang ingin kita bahas sebelumnya, mengapa hamidan? Mengapa mansub? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Begitu pula al-mudarrisa, dia mansub karena maf'ulun bih. Baik. Di kalimat pertama ara'aitum hamidan tidak ada masalah. Bacanya kita lihat kita baca seperti yang kita lihat di sini. Ara'aitum hamidan. Ketika kalimat yang kedua ara'aitumul mudarrisa, di sini yang jadi permasalahan. Ada mim sukun, mim yang mati bertemu dengan alif lam yang mati. Bertemu dengan alif yang mati. Maka saya katakan tadi, huruf yang pertama kita harus hidupkan. Maksud dihidupkan adalah diberikan tanda harokat. Harokat apa yang kita berikan untuk mim di sini, ikhwan? Dhamma. Dhamma. Ara'aitumul mudarrisa. Naam. Mim di sini kita berikan tanda harokat dhamma. Naam. Wadih insyaAllah at-tamrin ats-tsani. Wadih. Begitu pula al-misal ats-tsalits. Begitu pula contoh ketiga. Alakum hadzal baita? Alakum, mana alakum? Hadzal baitu alakum. Apakah ini milikmu? Apakah ini milik kalian? Apakah rumah ini milik kalian? Gitu mungkin maksudnya. Kalimat yang kedua, alakum al-baita. Di sini mulai titik pembahasannya. Yaitu mim sukun bertemu dengan alif yang mati juga, yang sukun juga. Maka sebagaimana contoh kedua dan pertama, kita hidupkan mim, kita beri tanda dhammah alakumul bait. Wadih insyaAllah. At-tamrin al-rabi' wal-khamis. Di al-mithal al-rabi' wal-khamis, contoh keempat dan kelima di sini, antum lihat, huruf yang matinya sekarang bukan mim. Tapi, kalau yang keempat adalah ta. Kalau misal keempat, contoh keempat adalah ta, contoh kelima adalah nun. Selain huruf mim, maka kita menghidupkannya dengan kasrah. Selain huruf mim, maka kita hidupkan dengan tanda harokat kasrah. Kharajat aminatu. Ini tidak masalah. Kalimat ini tidak masalah. Kharajat aminatu. Aminah keluar. Sekarang kalimat kedua, contoh keempat. Kharajat albintu. Lihat. Di sini ada dua huruf mati ketemu, yaitu ta dan alif. Maka kita hidupkan huruf yang pertama yaitu ta, tapi kita hidupkan dengan tanda harokat kasrah. Tidak seperti mim. Kharajatil bintu. Kemudian contoh kelima, man hadzal waladu. Di sini tidak masalah. Yang masalah di kalimat berikutnya, man al waladu. Di sini ada dua huruf yang ketemu, huruf yang mati. Yaitu yang pertama nun. Yang kedua ada alif lam yang mati. Dan kita hidupkan huruf yang pertama, tapi kita hidupkan dengan tanda harokat kasrah. Sama seperti contoh keempat. Karena dia bukan mim. Manil waladu. Nah. Al-adhun wadih insyaAllah. Nah, di sini ada penjelasan dalam kurung ini. Di bawahnya ada kaidah-kaidah rumus-rumus yang mudah-mudahan bisa dipahami. Rumus-rumus yang bisa dipahami di sini ada yang ada dalam kurung. Rumus-rumus ini sebagaimana sudah saya jelaskan tadi. Sebagaimana yang Anda jelaskan tadi. Jika dua huruf mati ketemu, maka salah satu hurufnya harus dihidupkan. Mana yang dihidupkan? Kata yang pertama, apakah huruf yang kedua? Pertama. Huruf yang pertama. Bagaimana cara kita menghidupkannya? Kita berikan tanda harakat. Untuk huruf mim, jika mim mati ketemu dengan huruf yang mati setelahnya, maka mim itu diberikan tanda harakat dhammah. Selain mim, maka diberikan tanda harokat kasrah. Demikian penjelasan daripada contoh-contoh. Kita baca, tapi kita baca dua soal dua nomor saja. Setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk ikut serta membaca soal atau latihan ketujuh ini. Tafadhal ya. Man yabda? Anta wa anta ya akhi? Tafadhal ya. Wahid. Min at-tamrin. Nah, at-tamrin. Akaltumul maw... Mubasyaratan? Baca dulu. Taib. Ketika dimatikan. Wahid. Akaltum al-mawza. Naam. Mana akaltum al-mawza? Apakah kalian sudah memakan pisang itu? Sebentar, alif yang pertama itu apa itu? A. Hamzah yang... Afwan. Nah. Nah. Hamzah. Hamzah yang pertama bukan Hamzah istifham. Nah, istifham. Tapi huruf as, huruf yang pertama pada kali pada fi'il akala. Nah, akaltum. Jadi bagaimana? Akaltum al-mawza. Kalian telah memakan pisang. Sahih. Nah. Akaltumul mawza. Naam, nah, ahsant. Di sini ada dua huruf mati yang ketemu. Yang mana ya, San? Yang ketemu ini? Yang pertama mim. Naam, yang kedua. Dan yang kedua alif lam. Alif lam. Sahih. Bagaimana kita hidupkannya? Karena dia mim, maka harokatnya adalah harokat? Dhammah. Dhammah, sahih. Sekali lagi ya, Isan. Akaltum. Akaltumul mawza. Akaltumul mawza. Mengapa al-mawza mansub ya? Liannahu maf'ulun bih. Liannahu maf'ulun bih. Ahsant. Syukran, akhi. Jazakallah. Fadhil akhil kirim. Rakam ithna. Senan. Jalastum bil fasli. Naam. Apakah ada masalah di sini? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Tidak. Apakah ada dua huruf mat yang ketemu? Tidak ada. Bisa. Ah, yang mana tuh? Yang mana? Fi fil fasli. Nah. Naam, karena ianya tapi di sini tidak dihidupkan. Karena memang ianya di situ memang sudah mati. Ianya sudah mati. Sehingga tidak perlu lagi dihidupkan lagi. Jadi tidak ada fiyal fasli atau fiyul fasli. Nah. Baik. Jazakallah khair. Nah. Thalatha. Thalatha. Nah. Dakhaltum al-masjida. Naam. Kalian telah masuk masjid. Naam. Dakhaltumul masjida. Naam, dakhaltumul masjida. Karena mim maka dia diberikan tanda harakat dhammah. Dhammah. Baik, syukran akhil karim. Syukran. Cukup 3 soal saja. Kita berikan kesempatan kepada ikhwan dan akhwat di rumah untuk ikut bersama kita membaca latihan ketujuh ini. Tafadhol. Baik, silakan bagi para pendengar di 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Salam. Baik, dengan siapa di mana? Dari Nurul. Nurul di Tanjung Priuk? Nah. Iya. Silakan Nurul. Afwan, suaranya agak keras ya. Iya. Silakan Nurul nomor 4. Arba'un. Nah. Fahimtum ad-darsa. Naam. Fahimtum ad-darsa. Naam, naam. Kenapa mim di sini diberikan tanda harakat dhammah? Karena bertemu dua huruf mati. Sahih. Maka dihidupkan sukun. Sahib. Labas. Istamir. Komsa. Fahimtum ad-darsa faqati. Fahimtum. Sekali lagi. Fahimtum darsa fikhi. Fikhi. Naam. Al-fiqh itu. Al-fiqhi. Sekali lagi. Fahimtum darsa fikhi. Naam. Naam. Di sini ada dua huruf mati yang ketemu. Mim dan dal. Hah? Mim dan dal. Mimnya mati. Dalnya mati atau hidup? Hidup. Ah, tidak. Tidak ada yang mati. Naam. Tidak ada dua huruf yang mati yang ketemu. Nah. Tapi ada satu pertanyaan di sini. Ukhti Nurul. Mengapa darsa, mengapa dia mansub? Karena darsa maf'ul bih. Maf'ulun bih, taib. Syukuran. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ukhti Nurul di Tanjung Priok. Kita berikan kesempatan kembali kepada yang lainnya di 0218236543. Silakan. Bagi para pendengar yang lain yang baru bergabung bersama kami dalam kajian bimbingan bahasa Arab, silakan Anda bisa menjawab tamrin yang ke-7 ya, pada nomor yang ke-6 sekarang. Ya. Di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Widodo dari Bogor nih. Masya Allah. Pak Widodo ada bukunya Pak Widodo? Ana enggak punya nih. Oh, baru ikut Pak Widodo ya. Cuman rutin dengarkan saja. Masya Allah. Siap membaca soalnya? Atau bagaimana Pak Widodo ini? Ada pertanyaan yang lain mungkin? Pertanyaan saja. Oke, fadhil silakan Pak Widodo. Itu kan ada yang tadi huruf nun mati. Iya. Kalau ketemu huruf mati di belakang di depannya. Iya. Jadi kasroh gitu ya. Iya. Memang tapi tidak ada. Tidak menjadi keharusan. Kadang-kadang memang kita temukan dalam Al-Qur'an kadang-kadang tidak seperti itu. Tapi tidak apa. Tidak apa. Teruskan. Iya, ini ada yang saya sering agak bingung tuh. Ya. Ada kalau salah ada ayat insyaallah yang qala al-yahud Uzairun ibnullah. Itu nyambungnya ke mana, Ustaz? Uzairun ibnullah. Itu saja Pak Widodo? Itu aja, Ustaz. Baik. Ya. Baik, anak saya jawab insyaallah. Iya, silakan Ustaz. Oh, ya, jazakallah khair Pak Widodo. Baik, silakan Ustaz. Nah, sebenarnya bisa ditanyakan kepada Ustaz Kurnaidi, tapi tidak mengapa di sini kita jelaskan dibaca Uzairun ibnullah, dibaca Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah. Apa sebabnya di sini ikhwan ada harus ada nun di sini? Karena ada dua huruf mati ketemu. Seperti yang kita jelaskan di sini, ada dua huruf mati yang ketemu. Yang pertama, seharusnya kalau kita ada papan tulis ini kita jelaskan papan tulis. Okay. Uzairun dhammah, dhammatain di situ itu bisa kalau kita tuliskan bisa tulisannya Uzairun setelah ra ada nun sukun. Setelah ra ada nun sukun. Karena dhammatain itu dhammatain atau tanwin itu sebenarnya di antara definisi dari para tanwin adalah nun sakinah, nun yang mati. Yang tidak terlihat tulisannya tapi dibaca mati. Uzairun itu sama seperti kalau kita tulis Uzairun, ra-nya dhammah, lalu setelah ra dhammah ada nun sukun, Uzairun. Nunnya mati bukan? Nah. Lalu ada kalimat ibnu, ibnu alifnya asalnya mati, kalimat alif di kalimat ibnu juga mati. Berarti nun mati ketemu dengan alif. Alif. Bagaimana jika seandainya dua huruf mati ketemu ikhwan? Bagaimana? Kita satu harus dihidupkan. Nah. Apa maksud dihidupkan? Diberi harokat. Diberi harokat. Nah, sekarang huruf yang mati di sini apa nih? Nun. Nun. Berarti harokatnya apa? Dhammah atau kasrah? Kasrah. Kasrah. Uzairun ibnullah. Naam. Uzairun ibnullah. Naam, hakada. Naam. Uzairun ibnullah. Hakada. Uzairun ibnullah. Naam. Alifnya di sini? Alifnya di sini? Mati. Alifnya di sini? Bukan panjang satu ya? Bukan. Alif. Alifnya mati. Maka di sini Uzairun ibn langsung masuk ke ba'nya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ya, kita lanjutkan kembali demikian Pak Widodo, mudah-mudahan bisa difahami dan kita berikan kesempatan bagi pendengar yang lain untuk menjawab di 0218236543. Masih tamrin yang ketujuh dan poin atau nomor yang keenam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Pak Tri. Pak Tri di mana, Pak? Bintaro. Naam. Kefalok Pak Tri? Alhamdulillah sehat, lebih khair. Masya Allah. Tafadhal Pak Tri. Nomor 6 dan 7 Pak Tri. Sita. Naam. Sami'tum al-azana. Sahih. Naam. Sami'tumul al-azana. Bagaimana Pak Tri sekali lagi? Sami'tumul azana. Naam. Sahih. Sami'tumul adhan. Naam. Apa arti sami'tumul adhan? Kami mendengar azan. Kalian mendengar azan. Sahih. Mengapa adana? Mengapa dia mansub, Pak Tri? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Baik. Di sini tadi dua huruf yang mati yang mana, Pak Tri? Apa saja huruf yang mati ini yang ketemu? Mim sama alif lam. Sahih. Sahih. Maka harokatnya harus diberi tanda harokat? Dhammah. Sahih. Nah, istamir. Teruskan. Sabah. Maza akal tum. Nah. Apa yang kalian makan? Nah, apakah di sini ada dua huruf mati yang ketemu? Enggak ada, Ustaz. Taib, tidak ada. Tidak masalah. Taib. Syukuran, Pak Tri. Ada pertanyaan, Pak Tri? Enggak ada, Ustaz. Taib, syukuran. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair kepada Pak Tri. Di Bintaro, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang lain di 0218236543. Mulai dari nomor 8, tamrin yang ke-7. Silakan. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Abu Yasmin di Cibitung. Cibitung. Naam. Kefaluk Abu Yasmin. Ana Yusarin, Alhamdulillah. Masya Allah. Tafadhal ya Abu Yasmin. Akhmon. Antum rakam 8-10 mubasyaratan. Teratatu asila. Maafi masyilah ya Abu Yasmin. Naam. Baik, labas. Fadhal. Samaniya. Alakum hadihi sayarati. Naam. Alakum hadhihi sayyarata. Limada sayyarata? Mansub. Limada mansub? Iya, kenapa mansub? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Tidak, bukan maf'ulun bih, bukan dia. Alakum hadhihi sayyaratu? Sayyaratu. Naam. Alakum hadhihi sayyaratu? Naam. Apakah mobil ini milik kamu? Naam, milik kalian? Milik kalian? Naam. Apakah di sini ada dua hormati ketemu? Tidak. Tidak ada masalah kalau begitu. Teruskan. Tisa'ah? Tisa'ah. Alakumul, alakum al-kitabu, al-kitabah? Al-kutubah? Al-kutubah? Naam. Alakumul kutubah? Naam. Di sini ada dua huruf mati yang ketemu, yaitu? Mim dengan alif lam. Sahih. Maka kita hidupkan mimnya dengan harakat? Dhamma. Dhamma. Sahih. Ahsant. Syukuran. Ya, bismillah. Oh. Satu lagi, ya, bismillah. Masya Allah. Anda lupa. Satu lagi, akhi. Asyara. Masya Allah. Man hadal rajula? Man hadal rajulu? Naam. Man hadal rajulu? Naam. Apakah ada dua huruf yang mati ketemu di situ? Tidak, Ustaz. Tidak ada. Tidak ada masalah. Man hadal rajulu? Naam. Ya. Teruskan. Apa arti man hadal rajulu? Apakah siapa lelaki ini? Baik, siapa laki-laki ini? Baik, syukuran. Habib Yasmin, ada pertanyaan? Tidak, Ustaz. Baik, syukuran. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua nama terakhir kita berikan, Afwan. Tiga nama terakhir. Nah. Di tamrin yang ke-7 ini, silakan bagi para pendengar di 021-823-6543. Tafadhol. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Jazil di Ciranda. Baik. Nah, tafadhol Ummu Jazil. Silakan nomor 11, Ahada Ashar. Itna Ashar wa Thalatata Ashar. Nah. Ahada Ashar. Manil Fata. Nah. Terjem. Siapa pemuda itu? Nah. Di sini ada dua huruf mati sepertinya, Umu, ya? Ya. Nah. Yaitu? Nun. Dan? Dan lamnya. Taib. Ahsan. Teruskan. Itna Ashar. Itna Ashar. Itna Ashar. Kata batit talibat. Kata batit talibatud darsa. Naam. Terjemahkan. Murid perempuan itu telah menulis pelajaran. Naam. Di sini ada dua huruf mati ketemu sepertinya, Umu, ya? Ya, mana? Kata bat. Dengan? Alif lam. Taib. Maka kita hidupkan dengan tanda harokat? Di bawah majrur. Kasrah. Naam, kasrah. Kata batit toh, sahih. Naam. Istamir. Salasata asyar. Salasata asyar. Salasata asyar. Nah. Ainal mudiratu korojatil ana. Nah. Di mana kepala sekolah perempuan itu? Nah. Dia telah keluar sekarang. Dia telah keluar. Di sini ada dua huruf mati ketemu, yaitu korojat taknya dengan alif lam. Sahih, sahih. Nah. Maka kita berikan tanda harokat kasrah. Ya. Baik, syukran Umu. Jazakallah khair. Ada pertanyaan? Untuk sementara tidak. Baik, syukran. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah menyelesaikan latihan ke-7. Dan sepertinya kita cukupkan dulu sampai sini, Ahisan. Jika ada pertanyaan mungkin melalui SMS, kami persilakan. Nah. Baik, ada beberapa pertanyaan pesan singkat yang sudah masuk. Kita angkat sebagiannya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kata contoh ya, nomor yang ketiga. Nah. Bagaimana cara bacanya? Akhi fi makkata atau akhi fi makkati? Akhi fi makkata. Nah, kita baca tadi fi makkata. Dan ini penjelasannya sama seperti tadi tentang daqa'iqa. Seharusnya daqa'ikin. Tapi dia kita baca majrur dengan fathah. Begitu pula kalimat makkata. Memang sebelum kalimat makkah ada harful jar, yaitu fi. Nah, kalau kalimat yang lain, maka dia setelah harful jar harus di kasrah. Harus majrur dengan kasrah. Tapi di sini, karena kalimat makkatu dia adalah mamnu' minas sarf, tidak boleh diberikan tanwin, maka di antara hukum keduanya dia tidak boleh diberikan tanda kasrah ketika majrur. Maka fi makkata dia tetap majrur, tapi majrurnya dengan fathah, bukan dengan kasrah, karena sekali lagi tadi karena dia masuk ke dalam mamnu' min as-sarf. Syukran wa jazakallahu khair. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ya yang tadi apakah afwan fungsi alif lam dan apa maknanya? Saya ulangi kembali, apakah fungsi daripada alif lam dalam kalimat bahasa Arab? Alif lam memiliki banyak fungsi dalam bahasa Arab. Dan insyaallah mudah-mudahan kita akan jelaskan pada waktunya insyaallah. Tapi mungkin sebagai permulaan di sini, di antara fungsi daripada alif lam ketika dimasukkan ke dalam isim, Maka di antara fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa isim itu isim al-ma'rifah. Al-ma'rifah di sini maksudnya adalah ketika Anda ucapkan dalam dialog, misalnya kalimat baitun. Baitun di sini artinya rumah. Kalimat baitun yang artinya rumah, ketika disebutkan tanpa alif lam, maka dia bisa rumah siapa saja. Bisa rumah siapa saja. Tidak khusus rumah tertentu. Ketika Anda bilang ke Ihsan misalnya, Ihsan, baitun. Anda bilang ke Ihsan, baitun, dan Anda tidak maksudkan satu rumah khusus, tapi baitun umum, rumah siapa saja. Rumah antum, rumah ana, rumah antum akhi, atau rumah siapa saja. Tapi ketika diletakkan kalimat alif lam di dalam kalimat baitun, al-baitu, maka ini menunjukkan bahwasanya rumah yang dimaksud dalam kalimat itu adalah rumah tertentu yang dipahami yang bicara dengan orang yang diajak bicara. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini sebagai permulaan, insyaAllah kita akan perluas pembahasannya pada waktunya insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada pertanyaan berkenaan mufradat dalam halaman 19, nah. Disebutkan, wa marahidatu anzaf. Nah. Ma makna maridah? Marahid atau maridah? Afan, marah. Di situ tak jamaknya saja. Naam, marahid, al-marahidu. Itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan, marahid jamak daripada mirhadun. Apa arti mirhadun, ikhwan? WC atau toilet. Nah, oh. Mirhadun maknanya WC atau toilet. Naam. Sama seperti kalimat hammamun. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya, apakah semua huruf yang dihidupkan selalu bertemu dengan alif lam? Naam. Yang dihidupkan hurufnya, apakah dia selalu bertemu dengan alif lam? Seperti ini, alakum hadal bait, atau araitum al-mudarisa. Apakah huruf yang dihidupkan itu selalu bertemu dengan alif lam? Tadi, contohnya seperti, tidak seluruhnya, tidak semuanya begitu. Ini contohnya seperti yang ditanyakan sama Pak, siapa tadi, Pak Widodo, kalau tidak salah. Tentang kalimat Uzairun ibnullah. Nah. Sini dua huruf mati ketemu, tapi bukan satunya bukan alif lam. Tidak selamanya alif lam. Nah, wallahualam bissawab. Apa arti matlubun? Matlubun yang diminta. Baik. Nah. Dan ada beberapa pertanyaan berkenaan dengan bab nahwu yang belum kita pelajari. Mungkin salah akan menyusul ya, Ustaz. Nah, baik, demikian saja mungkin yang bisa kita bahas. Baik. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Kita sempat membaca dua latihan saja, Ihsan. Tapi tidak mengapa. Yang penting kita pahami dengan benar. Mudah-mudahan insyaAllah kita akan bisa selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Sekian dari ana. Subhanabihamdik. Shallallahu la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.